Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasarrafa wa karama wa majar wa azam radhiyallahu an ahli baitin tayyibin at-tahirin wa sahbihil akramin wa azwajihil tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswas. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina wa qurati a'yunina sayyidina rasulillahi Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin, wa ahli baitin tayyibin at-tahirin, wa durriyatih, ashabih, wa tabi'in lahum bihsanin ila yaumiddin, anna Allah yu'l darajatim bil jannah, wa yaj'aluna min hisbihim, wa yarzukuna muhabbatahum, wa yatawafana ala millatihim, wa yashuruna fi zumratihim, wa yanfu'una bihim, wa bi asrarihim, wa anwarihim, wa ulumihim, wa nafahatihim, bid dini, wa dunya, wal akhirah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Fakil Muqaddam Muhammad ibn Ali Balawi, wa Sayyidina Abdurrahman As-Sakob, wa Jami Sadatina Ali Abi Alawi, thumma ila ruhi Syekh Abil Hasan Syadili, wa Syekh Abdul Qadir Jailani, wa Sadatina Sufiyah, aynama kanu min masyarikil ardi ila maqaribiha, annallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah, wa yu'idu alayna min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah li sahibir ratib al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad usulih wa furu'ih, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yudir darajatim bil jannah wa yanfu'na bihim bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila ruahil awliyai wa syuhadai wa salihin wal aimmatir rasyidin, thumma ila ruhi al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, wa walidaih wa ikhwanih wa uladih wa azwajihim wa usulihim wa furuihim, thumma ila ruhi al-habib Ahmad bin Abdurrahman al-Idrus, thumma ila ruhi al-habib Anis bin Alwi al-Habsyi, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dawil hukuk yalaina wa amwati hadhil baldati minal muslimin wal muslimat, annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfu'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati was-sab'il matani an tabtah lana bikulli khair wa an tatafaddal alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa bu'si wa tair innaka waliyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'til li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya 'alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya 'alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Jazallah sayyidana Muhammad anna khairan. Jazallah sayyidana Muhammad anna ma huwa ahlu. Jazallah sayyidana Muhammad anna khairan. Jazallah sayyidana Muhammad anna ma huwa ahlu. Jazallah sayyidana Muhammad anna khairan. Jazallah sayyidana Muhammad anna ma huwa ahlu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa sholahi syani tahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wali walidina wa awladina wa ahbabina wa masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati annallaha yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wal tuqa wal afafi wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan walikuli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.

Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun wa ayatun lahumul ardul maydatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ سَتَجْرِي الْمُسْتَقَرُّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إرما كان حيا ويحق القول على الكافرين

Allah ala zainil wujud man sakam daiba wa khayam fi zarun ya muhaiminu ya salamu ya salam arina wajah al-habibi fil manam wala nafi man munadhi ya salam ghayra dhaha al-mustafa ahlal kiram hal fa salla كان ضايبا وخيم في زارود ألفا صلى الله على زين الوجود من سكن ضايبا وخيم في زارود ربي مدعنا بذكر دائما أبدا حتى أتى نزول زمان ربي مدعنا بذكر دائما أبدا حتى أتى نزول زمان ربي أنزلنا يا الله يا ربي ربي أنزلنا بفردوس معام ما لنا إلا بحب من غرام ربي أنزلنا بفردوس معام ما لنا حبي من غرام ألف صلى الله على وجود من سكن وخيم في زرود ألف صلى سكن ضايبا وخيم في زارود ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب هذا دعانا بالدوام ربنا أنت Rabbana rzuqna wa husna bil khidam. Rabbana rzuqna tiba'an bil habib. Rabbana rzuqna wa husna bil khidam. Al-Fasal. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشر الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي بهاودين الشبندي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي ثم إلى روح سيدي الربيع العدوية ثم إلى أرواح من سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح من سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى سيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدروس والحبيب بكر بن عبد الله العيدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحزني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه ثم إلى سيدي والشيخ وقدوتي الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والأبو علوية بنت حسين الهادي الجفري مشيخه وتلامذته وإخوته وإخوانه وأزواجه وصنع فاطمة بنت محمد مولاي خاله وأولاده الحبيب عبد الله نبي محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب خديجة وأصولهم وفرهم ثم لسيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنع خديجة بنت علي القدري وزوجته أبا الشفاء بن طه بن عبد السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولدي أسر عرفان وأخي أمي علوي ثم لسيدي وحبيبي الحبيب علي بن بكر السقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد السقاف وجدي احمد عبد الرحمن الادرس وجدي عبد الرحمن بن حسين الادرس جدي علي بن محمد بن ازواجه ثلاثه بيجي وزرع طلحه ثم الى روح خالي سنه خالي علي وخالي محمد امين زين معيدوس امين عاقل بن محمد بن احمد عبد الرحمن السقاف وخالتي نور خالتي مزنا خالتي فاطمة خالتي خارجة عمتي فاطمة ثم إلى روم بعد ذكر يلي ثم إلى روم بهي سلمان بابونا ثم إلى روم بهي عمر عبد المنان ثم إلى روم بهي حسن منها ثم إلى روم ثم إلى أرواح جميع أولياء هذا البلد ثم إلى أرواح جميع أولياء هذا البلد وصليها وأهل تباس من المسلمين وأهل غربة بوكنا من المسلمين وأهل المعلى والبقي والزنبل والفرق والأقدر وجميع تراب البشر ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وانفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت وعد عمر طويل في طاعته وتوفيقه على دينه وعلى نيه أن الله يرزقنا ويكم جميعا العافية اليوم العافية شكرا على العافية دم العافية والعافية من كل آذي البلية ويفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويفقنا ويكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم. وأن الله يرزقناكم جميعا حج إلى بيته الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعافية, ويرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته عمرا طويلا في طاعته وعافية, وحسن الخاتمة عند الموت. ولكل ذلك على هذه وعلى كل صالحة جامعة نافعة وعلى منحبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita mulai ngaji, saya minta tolong kipas yang besar itu bisa diarahkan ke saya. Oke. Geser badannya. Iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Pak Tasir dah datang ya. Ini Pak Tasir dari Magetan bawa rombongan dari Kediri. Tadi mogok di Ngawi. Ya. Alhamdulillah kita udah nyampe di sini semua dalam keadaan sehat wal afiah. Ya insyaallah kita bisa istiqomah. Ya. Ya bisa istiqomah dalam thalabul ilm. Karena orang-orang yang cari ilmu itu orang yang jalan ke surga. Ya. Orang-orang yang mencari ilmu itu orang-orang yang jalan ke surga. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallah, maka Allah menjadikan mudah baginya thoriqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi jalannya menuju surga itu akan jadi mudah kalau dia jalan ke suatu tempat untuk mencari ilmu. Nah, yang beruntung yang rumahnya jauh nih. Jadi semakin jauh berarti semakin cepat. Ya, yang paling rugi saya. Satu langkah sampai gitu kan. Jadi kalau hitung-hitungan pahala itu jenengan yang jauh dari hadith ini itu pahalanya yang paling banyak. Tapi dari sisi lain saya dapat keuntungan. Memang majlis ini kan sisinya banyak ya. Dari sisi lain saya tuan rumah jenengan tamu. Ya, saya tuan rumah jenengan tamu. Sementara Rasul mengatakan tamu itu datang dengan rezekinya sendiri, betul? Kalau pulang yang punya rumah dosanya dibawa pergi sama tamu. Nah, jadi jenengan bawa dosa saya nanti. Urek ya gitu. Maksudnya bukan bawa dosa saya, artinya dosa saya pergi dihapus Allah seiring dengan perginya jenengan. Gitu. Dari sisi yang satu ini saya untung. Tapi dari sisi langkah kaki menuju tempat ngaji saya rugi. Makanya saya juga ngajar di tempat yang jauh-jauh. Biar apa? Biar putaran rodanya itu juga banyak. Inilah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mencari ilmu. Buat teman-teman yang mau ngaji thoriqah alawiyah dan seputar thoriqah, ya thoriqah alawiyah dan seputar thoriqah, silahkan ikuti kajiannya di Majlis Ar-Raudhah tiap hari Rebu. Insyaallah baru saya mulai Rebu yang lalu. Cuman jamnya beda. Salat Isya berjamaah kemudian langsung dimulai. Jadi jamnya sesuai sholat isya. Sholat isya berjamaah, selesai ba'diyah, terus kita mulai kajian. Jam 9 atau setengah 9 mungkin sudah selesai, tergantung isya'nya ya. Setelah itu bisa dilanjut ke kediaman Habib Syekh untuk ngaji sama Habib Syekh. Karena Rabu harinya kan sama, bisa dapat dua majelis. Itu seputar Thariqah Alawiyah. Malam ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Hikam. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Hikam, Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Mari kita baca satu Fatihah khusus untuk sahibul kitab, ya, sahibul kitab Al-Hikam, Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari, dan orang tuanya, luhurnya, dan guru-gurunya. Semoga Allah menjadikan roh-roh mereka diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan mereka semua. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji hikmah yang ke-9. Pada kesempatan yang terakhir dulu kita mengkaji hikmah yang ke-8. Sekarang kita akan mengkaji hikmah yang ke-9. Tanawwu' ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Ya. Tanawwu' ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Kalau diterjemahkan bebas, amal itu bentuknya macam-macam. Jadi amal itu banyak. Karena memang sesuatu yang masuk di hati manusia itu juga macam-macam. Jelas ya? Jadi amal itu bentuknya banyak dan macam-macam. Karena memang sesuatu yang datang ke hati manusia itu dia juga macam-macam. Nah, di sini Syekh Ibn Athaillah menjelaskan manusia itu enggak bisa disuruh sama amalnya. Enggak bisa. Jadi kita jangan paksakan orang lain amalnya harus sama dengan kita. Misal, ibu kok jagonya puasa, ahli puasa. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Terus naik puasa Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jangan paksakan orang lain suruh sama gitu. Kamu sama dengan saya, poso terus gitu ya. Puasa, puasa terus. Karena suasana hati ibu memang ya cocok untuk puasa. Tapi suasana hati bapak mungkin cocoknya untuk zikir. Sementara istrinya ahli puasa, suaminya ahli zikir, enggak poso tapi zikiran terus, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena memang suasana hatinya berbeda. Ada yang satu lagi zikir enggak, poso enggak, justru hobinya makan. Suasana hatinya itu pokoknya asyiknya makan gitu. Kenapa? Karena dia lagi dalam bentuk syukur. Jadi dikit-dikit ngajak orang makan, dikit-dikit ngajak orang makan. Meskipun dalam makan tentunya dia jadikan ibadah, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas dia atur. Enggak bisa sama. Manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam amal soleh itu berbeda-beda sesuai dengan suasana hatinya. Makanya Allah kasih Rasulullah itu amal macam-macam. Ya, kasih amal macam-macam. Ada orang yang jalannya ke surga itu dari sedekah. Pintu surga 1 atau 8? Ada 8 pintu surga. Kenapa enggak dibuat satu saja? Babul jannah, 1 itu. Mestinya kan 1 ya, bisa kan ya? Tapi Allah buat pintu surga itu 8 pintu. Karena nanti orang itu masuk surga sesuai dengan amalnya. Jadi, oh ini ahlinya ahli puasa. Enggak bisa dia masuk surga lewat pintu sedekah. Karcisnya apa, Pak? Poso. Oh, situ gitu ya. Kamu tiketnya apa? Oh, sedekah. Oh, sana. Lah kamu tiketnya apa? Duha. Oh, sebelah sana. Lah kamu tiketnya apa? Ora cetok. Loh, nanti dulu. Tiketnya enggak jelas ini, nanti dulu. Artinya orang harus punya spesialisasi amal gitu. Harus punya spesialisasi amal. Apa amal nanti yang paling menonjol? Amal yang paling menonjol. Saya misalnya, saya ini kalau diajak kuat-kuatan poso mesti kalah. Saya diajak kuat-kuatan poso kalah. Tapi kalau diajak kuat-kuatan ceramah, insya Allah juara bertahan. Ya, insya Allah juara bertahan. Artinya diajak ceramah 4 jam, 5 jam. Insya Allah la haula wa la quwata illa billah. Insya Allah ku kuat. Yang hadir yang enggak kuat. Ya, yang hadir yang enggak kuat. Karena Allah memberi saya kemudahan di situ. Suasana hati saya tuh cocoknya ke sana. Ya, tapi ada orang yang diajak pengajian lama-lama ngantuk. Ya kan? Tapi kalau diajak, ya diajak kondangan, ada syukuran makan, dia semangat gitu. Ya, dia semangat. Ada orang yang diajak makan, blas enggak semangat, tapi diajak zikir, semangatnya luar biasa. Loh, jangan dikira menghadiri undangan makan itu bukan amal soleh loh, itu amal soleh, menyenangkan hati yang ngundang. Ada loh orang diundang sana sini enteng, ya kan? Enteng. Kadang pergi luar kota 100 kilo ya dilakoni, betul kan ya? Sementara kita jarak 50 meter aja kok abotnya luar biasa. Memang suasana hati orang itu beda-beda. Enggak bisa dijadikan satu. Nah, kalau orang mudeng begini, itu nanti hidup tuh enak. Kalau mudeng begini, hidup itu enak. Dia kumpul dengan siapapun, tidak pernah melihat kekurangan, tapi berusaha menggali orang ini kelebihannya di mana ya? Orang ini kelebihannya di mana? Oh, ini kelebihannya itu memang dia cari ilmu. Saya dulu mau cari duit dilarang sama guru saya. Pamit mau cari duit dilarang sama guru saya. Disuruh cari ilmu. Karena saya itu enggak bakat cari duit, bakatnya dicariin duit. Paham ya? Jadi saya enggak bakat cari uang, tapi bakatnya dicari sama uang. Itu bakat saya. Beda dengan jenengan. Jenengan bakatnya cari uang. Gitu. Diajak bercanda serius semua ini ya. Ini habis hujan anginnya gini, nanti ngantuk kalau enggak ada candanya dikit-dikit. Guru saya melihat saya ini punya bakat di dalam menuntut ilmu dan dalam mengajar. Nanti kalau waktunya dihabiskan cari uang, sayang gitu. Karena jalan saya bukan dengan banyak-banyak ya bersedekah seperti orang yang ahli sedekah, tapi saya jalannya sedekahnya dengan ilmu, walaupun tetap ya sedekah, kan seperti itu ya. Nah, dilihat kalau kita bisa melihat seperti ini, ya orang ini punya spesialisasi sendiri. Guru saya itu ngomong, enggak ada orang yang lahir ke muka bumi enggak punya kelebihan, enggak ada. Setiap orang yang lahir ke muka bumi itu punya kelebihan. Yang jadi masalah, dia tahu enggak kelebihannya. Yang jadi masalah, dia tahu tidak kelebihannya. Kalau dia tahu kelebihannya, selesai. Nah, kelebihannya itulah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya. Contoh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu ada yang hidupnya zuhud. Makan serba dikit, rumah mepet, mepet-mepet. Ada yang modelnya seperti itu. Tapi ya ada yang modelnya seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Duitnya turah-turah. Jadi modelnya beda. Beda-beda. Para nabi coba, enggak sama. Nabi Ayub alaihi salam, mungkin bapak-bapak pengin dapat makamnya Nabi Ayub ya. Nah, Nabi Ayub itu makamnya makam yang enak gitu. Makam yang dapat ujian dan ujian dan ujian dan ujian dan ujian dan ujian. Jadi kalau di sini hidupnya diuji dengan yang enggak enak terus, berarti itu makamnya makam Nabi Ayub alaihi salam. Habis sakit, sakit. Habis sakit, sakit. Ya, habis mogok kebanan, habis kebanan kehabisan bensin. Boten-boten Pak, boten Pak, asih terus mikir gitu ya. Jadi ada orang mungkin ya mogok gitu ya, dibetulkan jalan lagi kebanan. Kebanan ditambal jalan lagi kehabisan bensin. Ini kan berarti kan ujian. Baru keluar dari rumah sakit, gantian nanti anaknya masuk rumah sakit. Anaknya masuk rumah sakit, dia nungguin, akhirnya juga jadi sakit. Setelah anak dan dia sakit, istrinya ikut-ikut sakit. Sehingga satu rumah sakit, satu ruang ICU jejer bojo ya sama anak jadi satu. Ini ujian atau enggak ujian? Ujian. Saya punya apa namanya sahabat. Ini hadir nih orangnya tuh Mas Agus tuh. Ya, Mas Agus nih ibunya lagi dapat ujian yang makom Nabi Ayub alaihissalam. Barusan anak kesayang, salah satu anak yang disayang, semua anak disayang. Barusan salah satu anak yang disayang meninggal dunia. Tentu ibunya sedih kan? Gak lama kemudian cucu kesayangan meninggal dunia. Sedih atau gak sedih? Sedih. Gak lama setelah itu, anaknya cucu yang baru saja meninggal ini beserta ibunya, artinya istrinya, ya, itu hilang. Yang masuk berita di mana-mana ini ya, di Jogja lagi heboh itu kan. Hilang. Jadi nenek ini kehilangan anak, kehilangan cucu, kehilangan buyut. Saya bilang ini makomnya luar biasa. Memang ada orang hidup yang dikasih Allah ujian seperti itu. Ini kalau lulus, ya udah makomnya Nabi Ayub alaihi salam. Tapi ada orang yang ujiannya itu ujian enak. Habis dapat dolar, dapat dinar. Enak enggak? Habis dinar dapat euro. Enak enggak ini? Enak. Tapi itu ya ujian itu ya. Kalau lali medeni kan begitu kan? Ini ujian. Nah, ada umatnya Rasulullah yang begitu seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Makamnya makam Nabi Sulaiman. Jadi hidupnya Nabi Sulaiman itu kalau kita baca sejarah enggak punya musuh ya. Punya musuh enggak Nabi Sulaiman? Enggak ada musuhnya. Betul kan? Cuman bangun kerajaan, makmurkan rakyat. Enggak ketemu musuh. Enak semuanya. Istrinya Ratu Balkis. Ratu Balkis itu cantiknya luar biasa. Kerajaannya hebat luar biasa. Jadi istrinya juga cantik dan kaya raya, pinter luar biasa. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kendaraannya enggak sembarangan. Kita paling pol mobil harga berapa M gitu ya. Nabi Sulaiman itu kendaraannya angin kok. Angin enggak pakai anu ya di starter. Gengda. Diperintah. Ngin, iya. Datang. Antarkan saya ke India, jalan ke India. Ngin, iya. Antarkan saya ke sini, nurut angin. Ya hebatnya tuh naik angin tapi enggak pernah masuk angin. Lah kita naik pesawat masuk angin. Kenapa? Karena memang kulitnya enggak cocok kena AC. Itu ada kan ya? Kena AC akhirnya masuk angin. Jadi beda-beda. Ujiannya itu ada bentuknya faget, ada yang apa namanya wajet, ada yang ujian kehilangan, ada yang ujian mendapatkan. Ya seperti itu. Nah hati manusia itu ya kondisinya ada begitu, ada yang bawaannya itu serba takut sama Allah. Bawaannya serba takut sama Allah. Nah orang yang serba takut sama Allah ini akhirnya ingatnya cuma surga neraka. Akhirnya dia hidupnya rajin tahajud. Dah saya mau sholat malam, saya mau puasa. Sholat malam, puasa. Nah itu timbul dari suasana hati yang serba takut. Tapi ada orang yang hidupnya itu suasana hatinya serba harap, senang sama Allah. Allah itu maha baik ya. Allah itu maha menyenangkan ya. Allah itu maha indah ya. Bawaannya kesana. Jadi dia tuh ya amalnya gak seperti yang satu. Yang satu tahajud, poso. Sedangkan dia amalnya cuma duduk sama temannya, cerita senangkan hatinya, kopi, teh, roti. Beda nih, makomnya beda. Gak bisa disamakan. Memang itu suasana hati. Dan suasana hati ini yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh Syekh Ibn Athaillah dijelaskan di sini. Kalau amalnya para wali itu beda-beda. Karena memang yang masuk ke dalam hatinya juga beda-beda. Makanya wali satu dengan wali yang lain itu amalnya gak mungkin sama. Ada wali yang tegasnya luar biasa. Tapi ada wali yang santainya luar biasa. Contoh ya, saya kasih contoh. Ada satu orang soleh. Punya masjid. Muadzinnya, azannya selalu kualik-walik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau nanya, itu kalau muadzin di masjid jenengan pecat atau enggak pecat? Pecat atau enggak pecat? Jujur saja, pecat atau enggak pecat? Azan enggak becus, pecat kan? Ya. Tapi orang soleh ini mempertahankan muadzin ini. Jadi azannya antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak pernah sama. Kuali-wali terus gitu ya. Sudah kuali-wali enggak istiqomah pula kualinya itu. Kuali-walinya enggak istiqomah. Akhirnya ada satu orang soleh. Orang soleh juga alim, datang. Ketika datang ke kota tersebut, dengar azan seperti itu, marah dia. Datangin masjid ya, datangin masjid untuk sholat kok azannya seperti itu, marah. Ngomong sama Habibnya ini ya. Ini sama-sama ulama, ini sama-sama Habib juga nih dua-duanya nih. Kamu nih gimana? Muadzin seperti itu kok dipakai? Muadzin seperti itu kok dipakai? Nah yang satu ini kan dengan semangatnya semua harus tertib ya kan, sesuai sunnah adzan seperti ini. Nah yang satu ini lain itu, hatinya lebih banyak gembira, lebih banyak gembira, lebih nyantai gitu ya. Bukan nggak megang syariat tuh, pegang syariat, tapi lebih nyantai suasana hatinya. Maka beliau kembali nanya, mohon maaf, kamu tadi dari rumah sampai ke sini gara-gara apa? Ya gara-gara dengar azan seperti itu. Oh begitu, iya. Saya mau nanya, azan itu apa? Panggilan sholat. Lah kamu tadi terpanggil enggak? Ya terpanggil. Ya udah, selesai. Ya udah, selesai. Muadzin saya udah berhasil manggil kamu. Selesai. Tujuannya azan manggil orang untuk sholat. Nah ketimbang sing adzane apik tapi ana sing teko, mending sing wolak-walik tapi do teko. Kira gitu kan ya. Kalau cara bodohnya gitu kan. Ini yang adzannya bagus tapi enggak ada yang datang. Yang ini adzannya kwalik-walik tapi kamu bisa datang. Udah, selesai. Masih belum puas ini. Ini orang soleh ini masih belum puas. Kamu kok begitu toh? Akhirnya dijelaskan gini loh Kang, gini. Muadzin saya ini bisanya itu adzan model begini. Diajari ya tetap tidak bisa. Soalnya memang kepalanya itu ya mampunya seperti itu. Ya. Kalau ini saya copot dari jabatan muadzin, jangankan kok adzan, langsung mogok enggak ke masjid lagi, bisa-bisa enggak sholat. Ya lebih baik dia jadi adzannya model begitu, tapi dia sholat, ya sholatnya di masjid enggak apa-apa. Paling kan korban cuman adzannya enggak urut, kan gitu aja toh. Ya, enggak jadi masalah. Nah ini ada orang soleh yang model hatinya begini. Tapi ada yang model hatinya kereng gitu. Ya, semua harus nah, enggak bisa nih. Harus sesuai aturan. Enggak bisa begini, pokoknya enggak bisa. Enggak begini, enggak bisa. Ada yang model seperti itu. Nah, itu tergantung namanya hal kondisi hati. Ya kondisi hati. Kalau kondisi hatinya lagi takut, nanti jadinya ya banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir. Kondisi hatinya lagi nyantai, banyak roja, mungkin orangnya duduk makan-makan, ngobrol ya kan, santai ngobrol. Dan itu semua dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak melulu puasa. Makanya kalau dibaca dalam sejarah, istri Rasul itu mengatakan, kalian kalau melihat Rasul, kadang Rasul itu seperti orang yang gak pernah puasa. Karena makan terus gitu ya. Tiap hari makan, tiap hari minum ya. Berarti Rasul gak pernah puasa. Tapi ada kondisi yang kamu lihat Rasul itu seperti tiap hari puasa. Seperti tiap hari puasa. Rasulullah mencontohkan begitu. Jadi ada kondisi, memang kondisi nyantai. Ada yang kondisinya ketat. Nah ini manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah kalau kondisi jenengan apa nih? Ora cetho. Lawang kita ini hati masih butek gitu kan ya. Ini kalau orangnya hatinya bersih muncul tuh kondisi hatinya, ini kan rihal. Suasana hatinya muncul. Lah kalau kita ini suasana hati urusane dunyo, duit, sumpek suntuk ini. Enggak masuk nih kelas ini, enggak dapat kita. Kenapa? Karena amal solehnya pun enggak muncul. Ya. Amal solehnya enggak muncul. Kenapa? Dorongan dari hati tidak enggak ada. Karena halnya belum dapat. Makanya ini dengan duduk begini itu nanti bisa timbul hal. Semangat. Saya pengin banyak zikir. Oh, ada yang begitu ya. Ada yang timbul semangat. Saya pengin banyak sedekah. ada timbul semangat. Saya pokoknya pengen cari ilmu terus, cari ilmu terus. Ini suasana hati bisa muncul kalau kita rajin seperti ini, seperti ini. Kalau tidak, ya udah, enggak cetok tadi itu ya. Zulmania, kegelapan hati yang ada. Ini ringkasnya yang ke-9 seperti itu. Kemudian yang ke-10. Monggo diunjuk. Selalu terjadi ketidakadilan di majelis ini. Berkali-kali udah dikasih tahu Habibnya kasih susu, tapi selalu ya Habibnya enggak dikasih susu ya Bu ya. Itu teman-teman itu masya Allah gitu ya. Tapi inilah memang ya suasana hati teman-teman saya, mengutamakan yang hadir daripada Habibnya dulu. Memang begitu makomnya. Halnya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang yang ke-10 ya, hikmah yang ke-10. Al-a'mal suwarun qa'imah. Ada yang datang ya? Coba dilihat. Alhamdulillah. Ternyata merah putih, hitam putih ini. Ada kopi, ada susu. Jazakallah khairan Edwin. Moga-moga cepat nikah. Loh, ini kan ganjaran. Ini kalau begini suasana hatinya jadi berubah ya, senyum-senyum ya. Ini begini hadirin, sahabat-sahabatku, bapak ibu sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Hikmah yang ke-10. Al-a'mal suwarun qa'imah. Ya, al-a'mal suwarun qa'imah. Wa arwahuha wujudun, wujudu siril ikhlas fiha. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Al-a'mal, amal itu, amal, sholat, puasa, zakat, cari ilmu, sedekah, zikir, baca Al-Qur'an, jihad fisabilillah, apalagi coba? Menyenangkan pasangan hidup, ya. Mengurusi anak, berbuat baik pada tetangga, menyingkirkan gangguan dari jalan. Amal-amal soleh itu dikatakan oleh Ibn Athaillah, al-a'mal suwarun qa'imah. Amal itu cuman gambar yang berdiri. Seperti jasad yang berdiri. Ya tahu lukisan. Ya. Seperti lukisan. Jadi amal itu cuman seperti lukisan. Nah, kalau lukisan enggak ada rohnya kan ya percuma toh ya. Jasad enggak ada rohnya, ya percuma. Jadi amal ini seperti jasad-jasad manusia yang berdiri. Qa'imah. Kalau enggak ada ruh, siapa yang mau? Saya mau nanya, jenengan dikasih hadiah mayat mau enggak? Saya hadiahkan kepada Anda mayat sebanyak 1 kota. Mau? Enggak mau. Enggak mau. Wa arwahuha, ruhnya amal saleh ini, wujudu siril ikhlas fiha. Kalau ada rahasia keikhlasan, bukan cuma ikhlas loh. Kalau ada rahasia keikhlasan di dalam amal tersebut, baru amalnya itu ada rohnya. Kalau amal itu ada rohnya, hidup. Nah, kalau hidup itu menyenangkan. Nah, kalau hidup itu menyenangkan. Kalau hidup, baru amal itu akan bermanfaat. Kalau mati, amalnya enggak ada manfaatnya sama sekali. Bisa dipahami ini kalimatnya ini? Nanti kita jelaskan. Yang penting kalimat utamanya bisa paham. Jadi amal-amal kita itu seperti jasad-jasad ya. Seperti jasad-jasad. Jasad ini butuh ruh. Amal juga butuh ruh. Dan ruhnya amal adalah kalau ada rahasia keikhlasan di dalamnya. Ada rahasia keikhlasan di dalamnya. Berarti mana yang harus ada dulu? Amalnya atau ruhnya? Oh, bingung toh. Jenengan itu jasad dulu atau roh dulu? Rohnya sudah ada, jasadnya dibentuk. Kemudian roh ditiupkan. Berarti ya dua-duanya betul. Jasadnya harus ada, rohnya juga harus ada. Betul kan? Begitu nyambung baru namanya manusia. Ya. Karena itu ikhlas inilah yang dikatakan niat. Ruh ikhlas inilah yang dikatakan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat. Innamal a'malu binniat. Jadi ruh tadi, ikhlas itu ya itulah niat. Ikhlas itu ya itulah nih niat. Kapan? Kapan orang harus niat? Nah, sepurone ingkang kata, niat itu bukan setelah sedekah. Plek plek plek plek plek. Ya udah deh kalau begitu sekarang saya ikhlas. Bukan. Ya, jadi niat itu datangnya harus seiring dengan perbuatan. Seiring dengan perbuatan. Tangan mau memberi, seketik itu juga hati pasang niat. Seiring dengan perbuatan. Berarti niat itu letaknya yang paling awal. Niat itu letaknya paling awal. Niat baru memberi. Ya, niat baru memberi. Niat baru sholat. Niat baru puasa. Niat baru zakat. Tapi seiring. Letaknya awal, tapi seiring. Coba sekarang saya mau nanya. Tolong dijawab jujur. Nah, kalau niat itu adalah ikhlas, ikhlas itu adalah niat. Pertanyaan saya, berarti keikhlasan itu tingkatan paling tinggi atau tingkatan paling dasar? Loh, coba diingat-ingat. Niat itu adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah niat. Sementara niat itu diletakkan paling awal. Letaknya paling bawah. Letaknya paling dasar. Berarti bisa ikhlas itu derajat yang paling tinggi atau derajat yang paling awal? Paling tinggi ya. Nah, itulah bedanya orang soleh dengan kita. Kalau kita menganggap ikhlas itu derajat paling tinggi, udah ikhlas itu luar biasa. Belum ikhlas itu wajar, katanya kan begitu, ya kan? Belum ikhlas wajar mas, proses proses proses gitu kan, tiap hari proses sampai mati proses terus gitu ya. Kalau orang soleh lain, para wali itu mereka mengatakan ikhlas itu langkah awal. Jadi kalau nggak ikhlas ya namanya nggak amal. Kenapa? Karena kalau nggak ada ikhlas berarti itu cuma jasad, nggak ada ruhnya, berarti amalnya mati lah, yang mati berarti dikubur. Paham? Nah, berarti selama ini cara mikir kita benar atau keliru? Ya yang benar-benar, yang keliru-keliru, jangan disamakan semua. Oh, ibu-ibu tadi ada yang benar, berarti udah benar itu. Kalau kita-kita ini mungkin masih keliru. Ikhlas itu nanti, itu derajat paling tinggi. Enggak. Ikhlas itu derajat yang paling dasar. Kenapa? Karena kalau nanti kita gak ikhlas, langsung dikembalikan. Dalam hadis yang terdapat dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Ini hadis yang paling menakutkan. Para wali kalau baca hadis ini bisa pingsan. Kalau kita baca hadis ini gak ada rasanya sama sekali. Beda banget kan ya. Jadi para wali sampai pingsan, sampai gemeter, sampai pucet ya, sampai hampir mati kalau baca hadis ini. Kalau kita baca hadis ini nyantai aja gitu ya. Nyantai saja. Hadis tentang perjalanan amal. Ya tentang perjalanan amal. Amal itu kan dikatakan naik ke langit. Naik ke langit. Artinya dari tempat yang rendah menuju tempat yang mulia. Tidak langsung ke Allah. Enggak langsung ke Allah karena Allah punya sistem. Allah punya sistem. Allah itu semuanya teratur. Semua ada sistemnya, semua ada sarananya, semua ada sebab akibatnya. Meskipun Allah tidak butuh sebab akibat. Jadi Allah kalau mau kun ya fayakun, jadi ya. Tapi Allah sudah menetapkan semua itu pakai sistem. Contoh, Allah maha mengetahui, betul kan ya? Tapi Allah letakkan di pundak kanan kita malaikat Raqib, di sebelah kiri malaikat Atid. Apa fungsinya malaikat Raqib dan Atid? Yang kanan mencatat semua data kebaikan yang kita lakukan, yang kiri mencatat semua data keburukan yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah Allah enggak ngerti? Allah ngerti, enggak usah dicatat, Allah juga ngerti. Detailnya jumlahnya Allah ngerti, tapi Allah mengajari semua itu harus ada sistemnya. Nanti malaikat ini tugasnya melaporkan. Gimana hasil catatan kamu? Begini. Gimana hasil catatan kamu? Begini. Sehingga hamba itu ngerti. Jadi Allah tidak mau, walaupun Allah maha berkuasa, Allah tidak mau semena-mena, hambaku kamu neraka. Allah enggak mau begitu. Allah mau tunjukkan, Nilo kamu masuk neraka. Karena rapotmu merahnya lebih banyak. Nilo saksinya, malaikat yang nyatet ini udah ada laporannya semua terperinci. Allah tuh begitu. Jadi Allah tidak semena, enggak semena-mena. Semua ada catatannya. Berarti Allah tuh sayang enggak sama hambanya? Sayang banget ya. Ya kita yang disayangi enggak pernah mudeng, kurang ajar kita ini. Disayang enggak pernah mudeng. Nah, tapi terakhir masih ada yaumul hisab. Walaupun malaikat sudah nyatat, hasil catatan malaikat itu masih ditanyakan lagi sama Allah secara langsung, konfirmasi. Bayangkan, Allah masih konfirmasi ulang nanti setelah padang mahsyar, sebelum surga dan neraka, catatan udah jelas. Ada rapotnya diserahkan, ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri, itu pun sama Allah masih dikonfirmasi. Sama Allah dihisab, diperhitungkan amalnya satu demi satu, one by one. Apakah betul kamu tanggal sekian begini hambaku? Apakah betul kamu begini? Apakah betul kamu begini? Apakah betul kamu begini? Apakah betul kamu begini? Masih dibegitukan gitu. Enggak langsung menurut malaikat kalian begini, udah neraka. Enggak, dikonfirmasi. Meskipun malaikat Allah enggak mungkin salah gitu. Karena Allah menjamin kenyamanan seorang hamba dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat enggak Allah kita ini? Hebat. Tidak ada agama seperti Islam. Semua tercatat. Ya, semua tercatat. Sistematis, bagus. Makanya orang kalau belajar agama Islam ini beneran, mesti syahadat. Pasti syahadat. Cuman kadang kitanya yang muslim aja yang gak belajar, apalagi yang gak muslim. Yang muslim aja gak belajar, bagaimana bisa ngajarkan kepada yang non-muslim. Tercatat, masih dikonfirmasi. Nah, termasuk diantaranya amal naik ke langit, walaupun udah dicatat sama malaikat di kanan. Ya, amal soleh, dicatat malaikat di kanan. Ini catatan itu bisa langsung dihapus kalau ternyata terbukti amal ini cacat. Naik amal soleh ke langit, di langit pertama itu ada malaikat yang tugasnya scan. Tahu, kita kalau masuk bandara itu kan ada apa namanya, di scan gitu ya. Oh, bawa korek ini. Tawan. Balik-balik dulu. Koreknya dikeluarkan. Korek dikeluarkan. Jalan lagi. Oh, ini ternyata dia masih anu, sabuknya belum dilepas gitu kan. Udah terakhir masih apa ini gitu kan. Masih apa lagi? Oh, ternyata dalemannya itu pakai temiti. Oh, ini pernah terjadi betul ini kan, pakai temiti ini. Kalau rombongan umroh itu kan ya macam-macam gitu ya. Ditemiteni, jadi temitinya harus dikeluarkan nih, sampai enggak ada suara sama sekali. Di-scan. Nah, nanti langit pertama ada malaikat yang punya mesin scan. Jadi ilmu ya, ilmu malaikat langit pertama. Pimpinannya itu amal naik, pintu tidak dibuka sebelum di-scan dulu. Ini amal soleh. Tit, enggak ikhlas. Lemparkan ke wajah pelakunya. Sama malaikat kebalikan. Tadi malaikat yang usung ini malaikat baik kan? Amalmu enggak ikhlas. Wah. Aku kapusan nih, kata malaikat, saya ini tertipu sama amalan kamu. Malaikat yang langit pertama enggak tertipu. Tiwas saya boro-boro tak bawa ke sana, nyatanya kamu enggak ikhlas. Gelo nih malaikatnya, sedih. Ada lagi amal yang ikhlas, dibawa malaikat nih ke atas. Langit pertama scan. Enggak ada suara. Buka. Seneng nih malaikat langit pertama itu kalau sampai ada amal yang lolos, malaikat itu seneng. Sebab orang yang baik itu kalau ada amal yang baik itu seneng ciri-cirinya. Makanya kalau jenengan, saya, kita lihat ada orang berbuat baik kok enggak seneng, berarti kita bobrok. Apalagi kakean apa ngasih komentar, alah paling dia begini, alah paling dia begitu, ah paling nanti ujung-ujungnya begini, ah paling orang itu begini. Kakean komentar nih kita nih, terlampau banyak komentar, berarti kitanya bobrok. Oh kena udah ada orang ngamal soleh, laba ya wes, apik men ya, alhamdulillah, masya Allah, kapan ya aku bisa seperti itu. Iki menungso. Ya ini manusia. Jelas? Apa yang jelas? Titik. Lolos, malaikatnya senang. Nah kalau malaikat senang bagaimana? Diarah oleh malaikat, diantar ke langit yang kedua. Rombongan, bangga nih malaikat langit pertama, kami bawa amal soleh yang ikhlas, lolos dari langit pertama. Malaikat langit kedua, oh nanti dulu, stop, gak bisa nih. Oh masuk langit kedua nanti dulu, saya scan dulu. Ya, lu kami juga punya scan, oh lain, ini kualitas berbeda nih. Ini scannya lebih detail. Scan. Tit, ternyata enggak ikhlas ini. Lemparkan malaikat boyong lagi nyoh, plok gitu ya. Dibalikkan. Sampai ada amal tuh yang lolos sampai ke malaikat Jibril alaihissalam. Itu malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang luar biasa banyak ngantar ke Allah Taala. Bilang, "Ya Allah, ini ada amal dari hambamu yang ikhlas." Sampai malaikat Jibril sampai ke Allah. Kata Allah kepada malaikat Jibril, lemparkan amal itu kepada pelakunya karena dia tidak ikhlas dalam amal. Dia enggak ingin aku, dia ingin sesuatu yang lain. Plok. Saya mau nanya, berarti ikhlas itu gampang atau susah? Gampang. Ikhlas itu gampang. Ya, yang susah kitanya. Kita ini disuruh ikhlas aja kok susah gitu kan ya? Oh, padahal ikhlas itu gampang. Nah, judulnya ikhlas itu apa toh? Tujukan amalmu hanya untuk Allah. Selesai toh. Betul enggak? Contoh yang paling gampang itu ada seorang pria barusan melamar calon istri, lamaran diterima. Beli martabak, diantar ke rumah mertua. Tujuannya cuma satu, engkau wahai calon istriku. Betul kan? Walaupun di jalan itu ada yang lirik martabaknya, enggak peduli, pokoknya calon istri. Sampai di sana serahkan calon istri. Ini namanya martabak ikhlas li calon istri. Paham ya? Paham enggak? Kenapa? Karena dia punya bayangan, begitu martabak ini diterima, diincipi, belum diterima, calon istri udah senangnya luar biasa. Sungguh hebat perjuanganmu, sayangmu. Jadi mengharapkan dapat sapaan sayang, maka dia sungguh-sungguh menunjukkan martabak hanya untuk calon istrinya. Itu namanya ikhlas beli martabak li calon istri. Nah ini amal ini kan bukan untuk siapa-siapa. Amal itu kan hanya miliknya Allah. Ya kan, dari Allah ya, untuk Allah, miliknya Allah. Ya udah, saya tujukan hanya untukmu ya Allah. Selesai. Gampang kok. Mestinya gampang enggak? Gampang, tapi saya Pak Lurah jalan, lain tujuannya jadinya berubah. Oh, biar tahu Pak Lurah, biar tahu saya suka ngaji. Habis itu, gak ikhlas. Ada riaknya. Udah amalnya ikhlas, gak pengen dipuji orang. Hanya pujianmu ya Allah. Tapi begitu satu kampung muji, masya Allah, ya, orang itu baik, timbul senang. Terus kok kampung sebelah enggak muji? Dia ngomong, kampung sebelah kok enggak muji saya ya? Nah, ini sum'ah ini. Ini minta di apa namanya diperdengarkan pujiannya ya, minta diperdengarkan. Gagal lagi. Awalnya udah berhasil, akhirnya jadi gagal. Ini sebetulnya kan gampang. Yang angel kitanya. Nah, itu tuh bukan nanti setelah sholat, bukan nanti setelah sedekah, tapi langsung seiring dengan sedekah, dengan sholat, dengan zakat, dengan apapun amal sholat kita, jangan noleh yang lain, hanya la ilaha illallah, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya itu tujuannya di situ. Makanya dikatakan surat al-ikhlas. Ya, katakan Allah saja, enggak ada yang lain. Nah, dikatakan oleh Ibn Athaillah, al-amal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Karena itu ikhlasnya orang itu beda-beda. Jadi kita harus ngerti yang paling pokok berarti apa tadi? Ikhlas. Makanya belajar ikhlas itu tiap saat, Satu saja yang lolos ikhlas, insyaallah itu bisa jadi penyelamat dunia akhirat. Satu saja. Makanya kalau udah ada satu amal kok kroso rada ikhlas ya. Kroso rada ikhlas. Dunga betul, ya Allah, mudah-mudahan ini yang kamu catat ikhlas. Jangan ceritakan orang, dah simpen. Jangan ceritakan orang itu simpen. Karena kalau diceritakan sering-sering kita jadi gak ikhlas itu. Hari ini ikhlas, besok gak ikhlas itu. Ya kan? Simpen saja. Nah, tingkatan ikhlas manusia beda-beda. Ini yang sering dipermasalahkan sama masyarakat. Nanti akan saya jelaskan ya. Satu, ikhlasnya orang awam. Muslim awam. Kita ini tergolong awam. Jangan gaya tergolong khusus. Kita ini tergolong awam dan super awam. Muslim umum awam. Bodoh, kita masih bodoh. Belum patek pinter. Walaupun ilmu belajar terus, kan begitu. Ada lagi ikhlasnya khawas. Tingkatan khusus. Muslim khusus. Ini ikhlasnya para wali, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Ada lagi ikhlas khawasul khawas. Ikhlas yang super khusus. Jadi ada awam khusus, ada super khusus. Nah, ikhlasnya awam bagaimana? Ikhlasnya awam itu pokoknya ya, dia amal soleh masih minta balasan dari Allah. Tidak minta balasan dari manusia, tapi minta balasan dari Allah. Itu orang awam, bagus. Itu ikhlas itu. Contoh, saya sedekah 25 juta, minta balasan Gusti, ya Allah, saya mau sedekah 25 juta, beri saya ganti 25 miliar. Boleh enggak gitu? Boleh, mintanya sama siapa? Sama Allah. Itu ikhlas. Ada orang yang salah kan ngomong sedekah kok minta ganti, sedekah kok minta kan ganti. Loh, enggak apa-apa, mau sedekah minta ganti enggak sama kamu kok. Minta gantinya sama Allah. Dan itu memang Allah janjikan, siapa sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Allah yang menjanjikan. Jadi kalau menagih janjinya Allah yang enggak jadi masalah, dan Allah senang ditagih janjinya itu. Allah senang, asal kita nagihnya sopan loh ya. Jangan ngomong, ya Allah, kan saya udah sedekah, mana janjimu? Kurang ajar awakmu. Kurang ajar. Ini namanya nantang, itu namanya idlal ya. Itu yang dilarang dalam syariat. Itu nantang, seakan-akan sedekahmu ikhlas gitu kan ya. Kita sedekah dengan harapan diterima sama Allah. Kemudian kita punya harapan, ya Allah tolong, ya Allah tolong, beri saya ganti berlipat-lipat. Itu bagus. Amal lagi malam-malam. Allahu Akbar. Ditanya sama temannya, kenapa kamu tahajud? Saya pernah dengar cerita, ada orang soleh itu gak pernah tahajud, terus tahajud. Tahajudnya gak pernah ditinggalkan. Waktu orang soleh itu ditanya, kenapa bapak tahajud? Karena pernah suatu malam saya mimpi masuk sebuah istana yang luar biasa, terus ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Wanita itu dalam mimpi sepertinya istri saya. Saya dekatin, mau saya senggol, teriak, saya masih haram buat kamu. Kamu harus nikahi saya dulu, dan kamu harus bayar maharnya. Oh ya, siap nikah sama kamu. Maharnya apa? Maharnya adalah sholat tahajud. Saya ini bidadari surga. Kamu kalau tahajud nanti kamu nikah dengan saya. Akhirnya orang sholat ini bangun tahajud terus. Nah, setelah dengar cerita begitu, ada anak muda nih yang anggota majelis Ar-Raudhah, dengar malam tahajud, Allahu Akbar, Allahumma bidadari. Oh boleh. Nawaitunya tahajud bukan apa-apa, bukan cari duit, enggak. Tahajudnya minta nikah sama bidadari dari surga. Allahu Akbar, khusyuk betul dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, urzukni bidadari dari surga. Oh boleh. Ini namanya ikhlas. Jangan dibilang enggak ikhlas, ini ikhlas. Tapi kelas ikhlasnya orang awam. Ini aja angel. Angel doang kita tuh suruh amal karena pengen masuk surga dan takut neraka, itu yang gak bisa. Diming-ming surga yora pengen, diweden-wedenin rokok yora wedi lebih. Koplak lah ini, ya kan? Betul atau betul? Dia diming-ming surga ya gak pengen, diweden-wedenin rokok yora wedi, dipancing sama Allah, tak kayak ganti, saya ganti sampai 700 kali lipat ya. Kalau sedekah ku yo mikir apa yo tenan to, apa yo tenan to, masa sih kan begitu. Artinya ini derajat awam saja kita mungkin enggak dapat gitu loh ya, mungkin enggak dapat. Makanya kalau ada orang yang bisa begitu, jangan terus di apa namanya jelek-jelekan. Oh, sedekah kok minta ganti, sedekah kok minta ganti, tidak ikhlas itu. Lantas yang bawa karep ikhlas ini model kayak ngopo. Ya, itu ikhlas. Itu ikhlas tingkatan umumnya umat Islam. Ya, paham ya? Kemudian sholat karena takut sama neraka, pengen surga. Bagus. Ya Allah, saya mau sedekah, tapi tolong masukkan surga ya Allah ya. Kan ada minta sesuatu nih, minta sesuatu, minta balasan surga. Ikhlas enggak? Ikhlas. Tapi ini tingkatan ikhlasnya orang awal. Nah, terus lah kalau tingkatan ikhlasnya orang khusus bagaimana? Orang khusus itu amal enggak mikir balasan. Bisa kita begitu? Sedekah enggak mikir ganjaran. Sedekah. Yang penting Allah senang. Sholat, yang penting Allah senang. Ya. Dan tidak mikir ibadah karena takut sama neraka, pengen surga enggak. Artinya, ya Rob, saya pokoknya sholat. Setelah ini engkau ceburkan neraka, no problem. Maksudnya begitu loh, siap. Mikir loh. Ayo, ini ikhlas model begini gampang atau susah? Udah kita yang awam aja deh. Ya kan? Ya Allah, ya sudah tolong jangan cemplungkan saya ke neraka, kan begitu. Nah, ini ikhlas nyogok dengan amal soleh ya, biar enggak masuk neraka. Ini bagus. Nah, kalau orang soleh cara mikirnya lain. Mosok amal soleh buat nyogok Allah? Kurang ajar bener. Kok kurang ajar? Kamu amal ini berarti bukan Allah yang kamu cari. Yang kamu cari itu cuma makhluknya Allah. Surga itu makhluknya Allah, neraka itu makhluknya Allah. Jadi kalau kamu takut sama makhluknya, Allah takut sama nerakanya. Kamu pengen makhluknya Allah, pengen sama surganya. Berarti kamu gak ikhlas betul. Kalau ikhlas yang kamu cari Allahnya. Dan gak peduli setelah itu, setelah dapat Allah, Allah mau ngapain kamu, kamu gak masalah. Ya Allah, hamba milikmu. Gak jadi masalah ya Allah. Dikasih surga boleh, dikasih neraka juga gak jadi masalah. Sendiko dawuh, sanggup. Jangan ngaku-ngaku loh. Ini kelasnya apa namanya? Wali-wali ini, kelasnya wali, wali-wali. Udah kita nih pokoknya pecinta wali aja deh, udah cukup begitu. Ya, pecinta wali. Oh, jangan ngaku-ngaku wali udah, abot itu. Derajat ini darajah indallah. Ya, memang enggak apa namanya? Enggak mudah, tapi tidak susah. Wong itu tergantung apa namanya? Orangnya bisa atau tidak. Yang buat bisa kan Allah Ta'ala. Asal kita minta ya nanti jadinya bisa. Allah yang buat bisa kan bisa. Sampai di sini jelas? Jelas. Berarti derajatnya kita sama wali ini bedanya. Oh, itu udah jawab, belum ditanya udah jawab. Itu jauh. Bedanya jauh. Lah kalau antara kopi sama susu? Ya tergantung yang minum doyan apa kan begitu ya. Monggo diunjuk. Jawabannya udah tahu udah habis. Ini kan cuman tata kramanya orang Jawa, ya kan ya? Nah. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Tahu Rabi'ah al-Adawiyah? Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha itu dulunya seorang budak. Seorang budak. Kemudian majikannya meninggal dunia. Beliau ini jatuh cinta pada majikannya. Kan kalau budak statusnya jadi miliknya majikannya kan. Nah, terus dinikah sama majikannya. Sampai majikannya meninggal dunia. Setelah itu tidak mau nikah dengan siapapun. Gak mau nikah dengan siapapun. Sampai ada satu pria yang jatuh cinta. Ya, jatuh cinta luar biasa. Sampai karena jengkelnya pria ini, kok Rabi'ah itu menolak cintanya, sampai Rabi'ah itu disiksa. Rabi'ah disiksa. Tapi Rabi'ah tetap gak mau. Cintanya hanya untuk tuannya yang pertama itu. Sampai akhirnya Rabi'ah itu sempat mabuk-mabukan. Sempat mabuk-mabukan. Nah, ketemu orang soleh, dibimbing sama orang soleh. Karena di catatannya Allah, Rabi'ah ini kekasih Allah. Makanya kita jangan macam-macam sama pemabuk ya. Siapa tahu dia di catatannya Allah, waliullah. Tugas kita cuma amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngasih tahu, ngasih tahu, Mas, sadaro, ojo mendem terus. Itu tugas kita. Tapi enggak boleh macam-macam dalam arti di hati sombong, oh, model kayak ini neraka. Siapa tahu yang kita neraka-nerakakan justru itu yang masuk surga, tapi kita yang di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ngerti. Lah wong tukang sihir yang nantang Nabi Musa itu awalnya kan pengikut Fir'aun ya. Betul kan? Ternyata Nabi Musa itu ya disuruh menghormati tukang sihir itu sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kata Allah, di dalam catatanku mereka wali-waliku. Mereka wali-waliku berubah dari tukang sihir yang ingkar jadi mukmin kepada Allah yang luar biasa. Akhirnya Sayyidah Rabi'ah berubah. Cintanya dialihkan kepada Allah Ta'ala. Begitu kenal Allah, cintanya dialihkan kepada Allah. Sampai timbul satu kalimat, araftul hawa mutaraftu hawaka. Oh, ini kalimat buat pecinta bisa mabuk ini. Kalau jenengan enggak punya cinta, pasti enggak bisa mabuk. Mau saya terjemahkan? Hah? Tapi ini ayat. Kalau jenengan enggak mudeng ya udah itu nasib, paham? Saya bisa nerjemahkan, tapi untuk rasa saya enggak bisa maksa jenengan bisa ngerasakan. Paham toh? Seperti suguhan loh. Ini loh enak gitu ya. Nah kalau udah jenengan gak cocok kan jadinya tetap gak enak-enak energi, gak kerasa apa-apa, kan begitu kan? Paham kan? Oh, saya misalnya buat susu kenari, enak-enak, ada orang mengatakan, tambah gak enak nih, peliket, tambah oh, macam-macam gak enak gitu kan? Tapi yang tahu rasanya, yang ngomong ini enaknya luar biasa. Aku mengenal cinta, ketika aku mengenal cintamu. Wis sing mudeng-mudeng ora mudeng aja mudeng. Kata Rabi'ah, aku mengenal cinta ketika aku mengenal cintamu. Jadi selama ini yang cinta tergila-gila sampai dem-deman itu ya. Sama Rabi'ah enggak ada artinya begitu dia mengenal cintanya Allah, bukan mengenal mencintai Allah. Begitu mengenal cintanya Allah, araftul hawa mutaraftu hawaka. Aku mengenal cinta ketika aku mengenal cintamu ya Allah. Begitu mengenal cintanya Allah, langsung jatuh cinta kepada Allah Ta'ala dengan cinta yang luar biasa. Maka Sayyidah Rabi'ah itu mengatakan, kulluhum ya'buduk min khawfi narin wa yarawna najata haddan jazila. Semua orang menyembah kamu karena takut neraka dan melihat kalau selamat dari neraka itu suatu ganjaran ya, suatu keuntungan yang luar biasa. Aw bi an yaskunul jinana fayahdhu bi kusurin wa yasrubu salsabila. Atau kalau enggak takut neraka, mereka ibadah itu karena pengin tinggal di istana-istana yang ada di surga dan minum air dari telaga salsabila. Laisa li bil jinani wan nari haddun. Kata Rabi'ah, surga dan neraka enggak ada bagian dalam hatiku. Ana la abtaghi bi hubbi badila. Cintaku ini, aku dengan cintaku ini, aku tidak menginginkan balasan apapun selain yang kucintai. Saya mau nanya ini, ada di antara kita yang seperti itu? Ojo ngaku-ngaku. Ya, jadi sholat ini gak mikir surga, gak mikir neraka, yang dipikir Allahnya itu. Jadi kalau sama Allah diganti surga, diganti neraka gitu, gak rela. Ya Allah, ojo diganti surga, ojo diganti neraka. Saya cari engkau ya Allah. Sehingga kalau dikasih sama Allah selamat dari neraka, ya disyukuri. Dikasih surga, ya disyukuri. Tapi tetap engkau yang ku cari ya Allah itu. Jadi kalau masuk surga enggak lihat engkau ya Allah percuma gitu. Kalau masuk neraka bisa lihat engkau ya Allah mau gitu. Coba ada yang jatuh cinta seperti itu? Walaupun dalam bara rindu. Weh. Kok Anda melihatnya seperti itu? Ya, walaupun dalam barari rindu, tersiksa, sakit, tak jadi masalah. Selama yang kurindukan adalah dirimu. Wush. Ini maksudnya Rabi'ah begitu loh. Ini saya terjemahkan pakai bahasa begini biar jenengan mudeng, kalau enggak nanti orang mudeng, karepe opo gitu kan. Jadi Rabi'ah itu walaupun disiksa di neraka gitu ya, enggak jadi masalah ya Allah, asal aku bisa lihat engkau gitu loh. Asal engkau melihat aku, asal engkau perhatian sama aku, aku gak apa-apa diseksa. Yang penting engkau ya Allah terima cintaku. Pripun, sanggup? Coba ginilah, bapak-bapak ini, nas-mas, jatuh cinta pada seorang wanita, cintanya ditolak, kandas. Sakit hati atau enggak sakit hati? Sakit hati atau enggak sakit hati? Sakit hati kan? Nah, terus mau enggak tetap berbuat baik pada orang tadi? Ya, kebanyakan lari loh. Percuma, setelah tak sayang-sayang menyatani, ya rasa, ora sayang. Kan begitu kan? Kalau Rabi'ah lain, Rabi'ah lain. Walaupun sepertinya dapatnya itu cacian, makian, hinaan gitu kan? Dapatnya itu usiran, tetap dia katakan enggak apa-apa ya Allah, kamu usir enggak apa-apa, tapi yang penting tolong cintai saya ya, gitu loh. Kalau kamu usir saya karena cinta ya Allah, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu suruh saya tinggal di sini tapi kamu enggak cinta ya Allah gitu, saya mau gitu. Misal saya nanya, jenengan doa dikabulkan, mau enggak? Mau. Tapi kalau Allah mengabulkan gara-gara ngomongnya begini, malaikat saya enggak senang dengar suaranya, minta-minta terus. Wes kak ono wae, sumpek aku rungu suarane. Saya mau nanya, jenengan mau jadi orang yang seperti itu? Enggak mau kan? Lah ya udah, jadi mudeng maksud saya enggak? Ayo mumet toh, mumet ya. Jadi Rabi'ah itu dalam tahap ikhlas seperti itu. Enggak mikirkan kabulnya atau ditolaknya, tapi nanya, ini kabulnya karena apa? Ditolaknya karena apa? Ditolak gak dikasih, tapi gini ya Allah ngomong malaikat, malaikat saya senang tuh dengar suaranya, saya senang dengar suaranya, jangan dikasih dulu, biar dia minta sama saya tiap hari, jangan dikasih dulu, saya dengar suaranya. Kalau jenengan ngerti Allah ngomong begitu, jenengan senang atau gak senang? Senang kan? Nah, ya. Tapi nyatanya ditolak, jenengan senang atau pikir galau atau gak galau? Dungo ora kabul-kabul, galau kan? Karena gak lihat Allahnya, yang dilihat itu hasilnya lah. Ini memang iman kita, iman ikhlas awam kan model begitu, paham ya? Tapi ikhlas yang khusus ini lain, Allahnya yang dicari, Allahnya yang dicari. Dan Rabi' al-Adawiyah bukan cuma khusus, beliau sampai super khusus. Bagaimana itu? Beliau tidak melihat dirinya yang beramal. Keren ya. Jadi itu sedekah 1 miliar sudah enggak minta surga ya, enggak minta dilindungi dari siksa api neraka. Bukan enggak takut tuh ya, takut sama neraka karena itu marahnya Allah, pengin sama surga karena itu bentuk apa ridhonya Allah. Tetap, tapi bukan itu loh yang dicari, paham ya? Bukan itu yang dicari, bukan mencari dengan sedekahnya pengin selamat dari neraka, enggak. Pengin masuk surga, enggak. Ya, sedekah ini dia lakukan miliaran ya, tidak pernah merasa dia sedekah. Dia merasa saya enggak apa-ngapain kok. Ini tangan saya bergerak, ya Allah yang gerakkan. Duit ya Allah yang ngasih. Hidayah ya Allah yang ngasih. Nah, terus emangnya saya ngapa-ngapain? Saya enggak apa-ngapain. Ini semua Allah yang baik. Saya ini ya ketiban bejo kok dibawa Allah begini. Saya mau nanya, ini orang yang model terakhir ini longko atau super longko? Orang sekarang sedekah, jenengan enggak bilang terima kasih, ora dikei meneh. Betul enggak? Betul enggak? Ada orang sedekah, banyak sedekahnya, Bang? Banyak. Lah kok kemudian ketika pengumuman enggak disebut-sebut namanya, marah. Loh, kamu kok enggak sebut itu kalau karpet saya yang ngasih gitu. Ada yang model begitu kan, na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang merasa, ini kan saya yang ngasih. Saya capek cari duit. Jangan bilang lillahi ta'ala, ini ya saya ya kesel gitu kan. Ada yang begitu, dia merasa karena usahanya. Sepurone ingkang kata, kita tuh usaha gak bisa mendatangkan apa-apa. Atau usaha kita yang ngasih juga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk sampai derajat nomor paling tinggi ini, prosesnya dari awal tadi, makanya jangan gaya mencolot. Saya udah tingkatan paling akhir, Bib, alah gayamu. Ya, itu cara ngetesnya gampang. Kalau dikasih sakit 10 tahun, kira-kira sambat nopo syukur. yang gaya-gaya begitu tuh nanti ngetesnya gampang. Dikasih sakit 10 tahun, naudzubillah min dzalik, kira-kira sambat atau syukur? Ya Allah, saya kurang apa? Hah, udah mulai gitu kan? Wes gagal, berarti blas enggak ikhlas itu. Blas enggak ikhlas. Nah, kenapa diterangkan seperti ini? Biar kita ngerti gitu ya. Kita mau ngejar yang mana dulu? Keikhlasan ini yang mana dulu yang kita kejar? Ya kan? Oh, kita ini awam. Ya udahlah, kita ngejar ikhlasnya awam. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an itu berbicara kepada orang awam, orang khusus maupun super khusus. Makanya untuk orang-orang awam, sampai-sampai Allah itu sempurna ingkang kathah ya ibu-ibu ya. Allah sampai menyebutkan di surga itu ada bidadari yang sifatnya begini, begini, begini. Gak usah saya terangkan, ya kan? Tapi bidadari itu kan diterangkan Allah detail atau gak detail? Detail kan? Baca di juz amma nanti. Diterangkan detail. Wujud fisiknya bidadari itu diterangkan detail. Untuk apa? Untuk menyemangati bapak-bapak ini loh yang suka sama begitu-begitu. Maaf ya pak ya. Kan di antara kaum pria ini ada yang nafsunya gede, ada kan? Nah, sama Allah dikasih tahu, yang nafsunya gede, ojo khawatir. Ya, oh ibadah semua, engkau ning akhirat tak cepak no, sing modele apik-apik. Diterangkan detail. Nah, ada yang orang itu enggak tertarik sama model begitu, bidadari itu enggak tertarik. Tapi tertariknya itu sama bangunan-bangunan. Oh, dia arsitek. Ya bagus nih. Agus Mazid ini kan arsitek apa namanya? Ya semacam-macam lah. Suka bangun-bangun. Ini kan beliau nih sama teman-temannya yang mengkaryakan Ar-Raudhah bentuk seperti ini nih. Bentuk seperti ini. Nah, model begitu mungkin kalau kepuasannya dikasih bidadari enggak patek nyetrum. Bukan enggak nyetrum loh, enggak patek. Enggak terlampau nyetrum. Dan nyetrumnya apa? Begitu lihat istana, luar biasa. Kan banyak tuh orang laki jalan sama istrinya, ya, lihat-lihat mobil, istrinya ditinggalkan, mobil yang dicari. Betul kan? Karena walaupun di sana banyak perempuan cantik, dia enggak noleh, nolehnya ke mobil. Ya, ada lagi yang nolehnya ke rumah, lihat rumah megah itu, nolehnya ke rumah. Allah ngajak bicara hambanya itu sesuai dengan kondisi hatinya. Maka di Al-Qur'an disebutkan istana-istana, sungai-sungai mengalir di dalamnya, kebun yang indah, bidadari, dan jangan lupa sampai minuman disebutkan wedang jahe itu ada di Al-Qur'an. Karena buat yang ahlinya itu ahli tongkrong di wedangan gitu ya. Bayangin ning swarga ki kira-kira ana tongkrongan apa ora gitu loh mungkin. Terus semangat ya sama Allah, jangan khawatir nongkrong nanti wedang jahe gitu kan. Wedang jahe gitu. Yang ahlinya dem-deman ya mabuk-mabukan, sama Allah juga dikasih jatahnya. Jangan khawatir, nanti kamu di akhirat itu saya kasih khamr terbaik, bahkan sungai jegura langsung bolek gitu kan. Sungai itu, sungai khamr mabuk oh gitu, tapi kamu tidak mabuk. Kalau khamr ini kan enggak enak, hal hilang akal gitu kan. Allah kasih minuman yang memabukkan tapi akal enggak hilang, hebat toh. Tapi nanti itu di akhirat. Nah, itu dia di akhirat. Makanya sekarang kamu jangan mabuk. Paling 60-70 tahun isbat nikmati semua itu. Ini yang diajak ngomong ini orang awam. Wali diajak ngomong begitu lain. Enggak kelasnya ini. Kelasnya para wali ingat kisah Isra Mi'raj qaba qausain au adna. Ya. Jarak yang sangat dekat. Saling berbicara. Ya Allah, wali itu kelas-kelasnya wali. Ya, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang dicari. Jadi ada ayat yang untuk wali khusus, ada ayat untuk muslim umum, ada ayat untuk muslim yang sangat sangat khusus. Hadis Rasul juga begitu. Enggak bisa disamaratakan itu tidak bisa. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang kita udah tahu makomnya sudah. Apa makomnya? Awam. Nanti dulu, awam aja belum. Kita ini awam aja belum. Kenapa? Lihat tadi diiming-imingi swarga ya ora pe pengen diweden-wedeni neraka ya ora wedi. Makanya masukkan dulu kelompok awam nih. Kita berjuang biar jadi orang awam. Ikhlas apa? Belajar ikhlas wong awam. Aku tak duha ben sugih. Allahu Akbar. Allahumma duha sugih. Ternyata diiming-imingi sugih ya tetap ora salat duha. Betul kan? Kalau mau selamat dari kefakiran, baca waqiah. Nyotone waqiah yang enggak dibaca. Kenapa? Karena belum sampai derajat ikhlasnya orang awam. Semangat gitu yang enggak ada. Jelas? Jangan tersinggung ya. Jenengan kok lihat saya seperti enggak enak. Aku dikeplek-keplek. Ini saya itu ngeplek-ngeplekkan diri saya sendiri. Memang kenyataannya ini kita masih seperti seperti ini. Hikam Ibn Athaillah itu detil itu loh. Detil, kalimatnya memang singkat tapi maknanya luar luar biasa. Makanya jangan jadi orang yang suka merendahkan amalan orang. Saya kan sering dapat komentar. Ya, misal Ustaz Yusuf Mansur ngajari orang sedekah. Utang urung dibayar kok kagak sedekah. Ada yang komentar gitu kan? Ya, tergantung utangnya model bagaimana dulu. Ya. Ya, dan sedekahnya model bagaimana dulu. Nah, kalau utangnya itu 1 miliar, sedekahnya 100 ribu ya enggak jadi masalah toh. Enggak jadi masalah. Nah, kalau utang 1 miliar, sedekahnya 2 miliar ya ini gelajrah sebab dia enggak bayar utang. Paham kan? Ya, dia utang 1 miliar, sedekah 100 ribu ini kan yo. Berarti ki uang sugih yang perlu dizakati, apa uang melarat yang perlu dizakati. Ya, tapi dia mau sedekah taksal faqra wa ta'mul ghina. Justru ini sedekah yang terbaik. Nanti misalnya Ustaz Yusuf Mansur ngajarin, kamu sedekah akan dibalas sekian kali lipat. Ada yang komentar, itu ngajarin gak ikhlas itu. Sedekah, gak usah minta balasan. Justru yang ikhlas itu yang model begini. Sedekah minta balasan itu ikhlas. Tingkatan ikhlas orang awam. Kenapa? Diiming-imingi sama Allah, senang. Aku mau ya Allah, terima iming-imingmu. Iki waras genah. Lah diiming-imingi kok tambah ora perlu iming-imingan. Lah awakmu luwih pinter timbang Gusti Allah apa gitu ya. Kok ora perlu iming-imingan. Yang boleh ngomong begitu kalau udah wali luar biasa. Ya itu seperti Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim tuh mau diobong tuh tenang saja. Coba kalau jenengan mau diobong, kira-kira tenang atau bingung? Lari enggak bisa dibondong ya. Bingung. Nabi Ibrahim mau dibakar. Yang bingung itu justru malaikat. Malaikat yang ngirim angin, malaikat yang ngirim air, bingung kabeh. Kanjeng Nabi, please izinkan kami nolong kamu. Serasa. Malaikat Jibril datang. Kanjeng Nabi, saya itu diizinkan Allah nolong kamu, diizinkan Allah nolong kamu. Kita semua diizinkan Allah nolong kamu. Tolong ya, kamu mujabo, tak tulungi. Udah kamu perintah, kata Allah asal kamu perintah, jalan ini. Coba bayangkan kalau kita datangi malaikat Jibril, kata Allah asal kamu ngucap apa, saya diperintahkan melaksanakan. Remokno gitu. Itu kelas kita kan begitu. Nabi Allah Ibrahim lain, didatengin seperti itu malaikat Jibril. Dia ngomong, saya cukup Allah saja. Gak usah kamu yang nolong saya, cukup Allah yang nolong. Lo malaikat Jibril itu malaikat pinter kok ya. Yo ngeyel. Idzan fas'alillah. Lo kalau kamu memang minta ditolong sama Allah, ya udah sana minta tolong sama Allah, jaluo. Kalau enggak mau saya tolong, wong saya itu diizinkan Allah gitu. Kamu minta sama saya ya sama saja minta kepada Allah. Tapi kalau kamu pengennya langsung, ini makam Nabi Ibrahim langsung boleh. Kalau kita jangan gaya-gaya langsung. Ora tekan-tekan gitu. Ratakan. Maka kamu minta sama Allah langsung sana. Nabi Ibrahim ngalem. Ini makomnya orang mabuk cinta loh, jangan ditiru ya. Ini Nabi Ibrahim lagi mabuk cinta. Ilmuhu bihali kafani an suali. Ngomong sama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Allah itu kan ngerti kondisi saya. Saya lagi mau dibakar. Gak perlu saya minta-minta sama Allah. Allah mudeng. Allah itu kekasih saya. Saya diapa-apa ke siap. Allah yang mudeng saya mau diapakan siap. Kafani an suali, enggak perlu saya minta lagi. Allah tahu saya. Allah tuh tahu saya mau dibakar. Ngapain saya minta? Berarti kalau saya terbakar, ya emang Allah pengin saya dibakar, ya saya rela. Kalau saya mau diselamatkan, ya nanti Allah akan menyelamatkan saya. Ini kekasih saya lagi nguji cinta saya, ikhlas saya. Model bagaimana ikhlas saya? Lah ini ikhlasnya Nabi Ibrahim ini tingkat paling pol. Gusti sendika dawuh. Mau dibakar, oke ya Allah, enggak apa-apa gitu. Diselamatkan, ya oke, terserah jenengan pun sendika dawuh. Jadi fokusnya bukan pada api, fokusnya pada apa ini? Allah. Malaikatnya yang ribut, makhluk semua ribut. Nabi Ibrahim justru meributkan Allah ini menerima cintaku atau tidak. Tuh, coba ini. Keren atau enggak keren? Oh, Allah tahu hambanya seperti ini. Ternyata cintanya hanya untukku. Ya kan? Ternyata cintanya hanya untukku. Ya langsung apinya dikasih tahu. Ya nar, geni, api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kamu jadi dingin ya, dingin dengan catatan yang menyelamatkan. Terus yang lain jangan dikasih dingin. Sing liyane obungen, panas pol. Khusus untuk kekasihku Ibrahim ini, kamu dingin menyelamatkan. Khusus buat Ibrahim. Bayangkan, Allah enggak ngirim angin, enggak ngirim hujan, enggak ngirim macam-macam, geni ini langsung dijak ngomong. Lah sing arep ngobong geni kok. Ya, apinya yang langsung diajak ngomong. Jadi dingin ya dan menyelamatkan. Ya itu loh. Orang kalau dicintai Allah dan mencintai Allah, tingkatan paling pol seperti itu. Lah kita jangan gaya. Wong kita ini kelasnya TK aja belum nyampe kok. Playground. Playgroup ya kan ya. Lagi playgroup main-main di. Ya, nunut sekolah, nunut sekolah nanti dulu. Kalau udah bisa diiming-iming surga, pengen surga, di takut-takut neraka, takut neraka, diiming-iming ganjaran, pengen ganjaran, diiming-iming lipat ganda, pengen lipat ganda. Lah itu baru namanya kaum awam. Lah awam saja belum masuk. Lagi itu kok wis ngaku makrifah. Aduh ngelindur, Mas. Makrifah ngelindur. Makrifah itu derajat yang paling tinggi. Sampai di sini jelas? Itu jam 10 lewat 4 menit. Jelas banget tuh jamnya itu. Padahal jam ini telat 2 menit. Berarti ini jam 10 lewat 6 menit. Ibu-ibu paham maksud saya? Paham? Jadi ibu-ibu udah bisa ikhlas? Ibu-ibu sudah bisa ikhlas? Paham maksud saya enggak? Ibu-ibu sudah bisa ikhlas? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah ikhlas? Paham kan Pak? Nah, alhamdulillah. Bu, jenengan ngucap apa di sini maksudnya berbeda. Jadi yang di sini itu kepalanya lain, ya. Kepalanya udah bilang ikhlas, jadi wanita bilang ikhlas itu tafsirannya berbeda. Makanya perlu ada takwil, ada tafsir, ada syarah itu dibutuhkan. Ikhlas, ikhlasnya apa karepmu gitu ya. Ikhlas, ikhlasnya bagaimana yang dimaksud? Tanda tanya. Nah, ini siril ikhlas, rahasia ikhlas. Nah, ikhlas ini tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Makanya kalau kita pengin punya hati yang ikhlas, ya hatinya ini yang digosok terus. Nah, nanti tingkat ikhlasnya naik. Tingkat ikhlasnya naik dari ikhlas awam. Maksudnya tingkat ikhlas naik itu begitu. Dari ikhlas awam jadi ikhlasnya khusus. Nanti naik jadi tingkatnya super khusus. Jelas? Rasanya pengen ngaji terus toh? Iya. Tapi kalau diterus-teruskan nanti durasinya kepanjangan. Uploadnya di YouTube tuh yang download kesian. Yang download kesian. Nah, ini biar kangen. Nanti Jumat yang akan datang kita lanjutlah lagi. Kita lanjutkan pada yang ke-11 ya, hikmah yang ke-11. Yang pengin ikut kajian Thariqah Alawiyah, datang Rebu salat Isya berjamaah di sini. Laki perempuan bebas ya. Salat Isya berjamaah di sini, terus kita lanjutkan kajian. Kemudian yang enggak bisa ikut hari Rebu, bisa download di YouTube. Ya, bisa download di YouTube. Jadi tetap bisa ngikutin walaupun tidak datang ke sini. Atau bisa ikut langsung siaran langsungnya streaming di YouTube. Makanya jenengan kalau ada lebihan duit, rumahnya koneksi internetnya diperbaiki. Ya, koneksi internetnya diperbaiki. Nanti bisa ikut ngaji dari banyak majelis yang langsung di YouTube, di internet itu kan. Dari majelis Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu kan banyaknya luar biasa. Manfaatkan untuk seperti itu. Murah dibandingkan kita keliling naik motor ngalor ngidul ngetan ngulon. Naik motornya atau naik mobilnya cukup Jumat aja kesini, yang lain gak usah. Ini kalau promosi gitu ya. Maksudnya jangan, semangat saya pengen jenengan itu istiqomah hadir ke sini. Dan saya minta tolong boleh? Boleh? Ya, minta tolong mulai Jumat depan jenengan ngajak 2 orang lagi. Paham? Nah, ini tadi teman saya dari Jogja ngajak 1 orang. Ya. Nah, jenengan mau ngajak berapa orang? Nanti temennya yang diajak kira-kira ngajak lagi enggak? Ngajak lagi enggak? Itu kalau program ini berhasil, insyaallah ya, insyaallah majlis ini tempatnya enggak muat lagi. Nah, kalau udah enggak muat lagi, nanti Allah ngasih rezeki lagi. Paham? Kalau masih muat, ya udah, masih muat. Kan begitu kan? Makanya sekarang program membuat tempat ini enggak muat. Ya, program berikutnya membuat tempat ini enggak muat. Kalau udah tempat ini enggak muat, nanti akan dibuat jadi muat. Paham kan? Nah, udah itu caranya gitu aja, gampang. Ajak-ajak satu, dapat satu kan bagus. Dapat lagi, bagus. Dapat satu lagi, bagus. Itu nanti akan jadi bekal kita. Kita datang sendiri, ganjarannya buat kita sendiri. Kalau kita datang bisa ngajak 5 orang, ganjarannya 5 orang tadi buat kita. Kan enak, dan paling enak itu ya tetap saya. Paham maksudnya kan? Pokoknya tetap saya paling enak. Kenapa? Jenengan pulang, dosa saya jenengan bawa. Tapi dosa jenengan jangan ditinggal. Dosa jenengan jangan ditinggal. Beb, ya beb, dosanya tak bawa, tak buangkan ya. Titip dosaku ya beb, ya ojo ngono. Gak kuat aku kok suruh bawa dosanya orang sebanyak ini. Untungnya itu Kanjeng Nabi itu detail gitu loh. Kanjeng Nabi itu detail, adil betul. Kalau ada orang kumpul seperti ini, yang punya majlis itu sudah ditenangkan. Malaikat ngewangi, tenang awakmu. Antumu maghfurun lakum. Wis tangi yo mulya. Kata malaikat, bangun kalian semua. Dosa kalian sudah diampuni Allah semua. Jadi saya tenang, alhamdulillah. Orang melung gua ini rano sing ditinggalno entek kabeh gitu ya. Dosanya semua udah habis. Ini keutamaan majlis ilmu, dan yakini itu. Yakin. Kalau udah hadir di majlis, pulang itu yakini dosanya semua udah habis. Itu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan istilahnya apa ya? Tertipu enggak. Wong itu janji Nabi kok ya. Jadi kita betul-betul mengharapkan itu, berarti prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada titipan satu Fatihah untuk salah satu jamaah Ar-Raudhah yang ibunya meninggal dunia beberapa waktu lalu, yaitu untuk Ibu Saryem binti Suradi. Semoga Allah meletakkan rohnya di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Begitu pula untuk seluruh kerabat kita yang telah meninggal dunia, juga ini untuk roh Mas Arif yang meninggal dunia, suami dari Mbak Ana Srakir. Kemudian untuk semua yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, semoga diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk semua saudara-saudara saya seiman yang saat ini sedang meninggalkan rumah orang tuanya atau pasangan hidupnya dan belum kembali, ya, dan belum kembali, semoga segera dibuka ya, ikatan-ikatan yang membelenggu pikirannya, bisa berpikir dengan jernih dan jelas, dan dikembalikan ke rumah masing-masing dengan selamat. Ma'lutuful afiyah wassahalah wal jamalah waridul inayah, sesegera mungkin dengan berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa kesembuhan untuk Ibu Yayang Sukinem binti Warsa yang sedang sakit di rumah sakit Yarsis, dan semua yang sedang sakit, semoga termasuk Ananda Naufal bin Muhammad Nafis yang sedang sakit, semoga oleh Allah diberi kesembuhan dari segala macam penyakit yang dideritanya, dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan keridhaan, dan semoga kita semua sehat selalu dalam segala kebaikan, kenikmatan dan ketaatan, dan diakhiri usia kita semua kelak setelah panjang umur dalam kebaikan, ketaatan, kesehatan dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tadi itu hujan. Saya kira yang datang paling cuma orang 300-400, saya kira. Kapasitas gedung ini, lantai satu ini bisa sekitar 900 sampai 1000 orang. Ya. Kalau saya lihat jumlah yang hadir laki-laki ini plus atas ini, berarti yang hadir sekitar 800 sampai 900 orang. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Meskipun tadi hujan, jenengan bersemangat dah datang. Saya juga jadi lebih semangat untuk ngajar itu. Masa yang kehujanan semangat, yang di sini tinggal duduk kok tidak bersemangat. Ya, makasih banyak. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Insyaallah nanti Jumat depan saya bagikan lagi. Rupanya banyak yang sudah hilang doanya ya. Insyaallah Jumat depan dibagikan lagi biar semuanya bisa mengikuti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك في سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.